ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين الطلبة dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kitab Salafatul Usul atau tiga landasan utama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mengenal agamanya. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang mengenal Allah dan mengenal agamanya, dan insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala kurang lebih 2 pertemuan lagi kitab ini akan selesai. Telah kita sebutkan penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasiah, bahwasanya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencakup 5 permasalahan. Ma'rifatuhu nasaban, yang pertama mengenal nasab beliau. Ma'rifatu sinnihi wa makani wiladatihi wa muhajarihi, yang kedua mengenal umurnya, tempat kelahirannya, dan tempat hijrahnya. Yang ketiga ma'rifatu hayatihi nabawiyah, mengenal kehidupan beliau sebagai seorang nabi. Yang keempat, bimadza kana nabiyyar rasula, dengan apa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan yang kelima, bimadza ursila wa limadza, dengan apa beliau diutus dan untuk apa. 4 yang sebelumnya telah kita lewati penjelasannya. Kita akan masuk pada permasalahan yang kelima, yaitu bimadza ursila wa limadza, dengan apa beliau sallallahu alaihi wasallam diutus dan untuk apa. Maksudnya misi apa yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Qala al-mu'allif rahimahullah, ba'athahu Allah bin nidarati 'ani syirki wa yad'u ila at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk mengingatkan dari perbuatan syirik dan mengajak kepada tauhid. Inilah tujuan dan misi utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu untuk memperingatkan umat dari bahaya perbuatan syirik, bahwasannya syirik itu dilarang dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dosa yang lebih besar dibanding perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengingatkan keburukan perbuatan syirik, baik di dunia dan yang lebih berbahaya lagi di akhirat kelak. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan terlebih dahulu, memperingatkan dari bahaya syirik, baru beliau mengatakan, mengajak kepada tauhid agar sesuai dengan makna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah dalam bagian pertama, la ilaha adalah menafikan kesyirikan, yaitu menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian kedua, illallah, mengajak kepada tauhid, menetapkan sesembahan yang hak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Waddalilu qawluhu ta'ala, adapun dalil bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperingatkan bahaya kesyirikan dan mengajak kepada tauhid adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, yakni surat Al-Muddathir, surat yang menandakan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Adapun surat Iqra, surat Al-Alaq, adalah tanda beliau diangkat sebagai nabi. Adapun tanda beliau diangkat sebagai rasul, yaitu surat Muddathir. Diturunkan kepadanya surat Al-Muddathir, diperintahkan untuk menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhal Muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan. Perintah untuk berdakwah, berarti secara resmi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah diangkat menjadi seorang rasul. Dan pertama sekali yang beliau peringatkan adalah keluarganya sendiri. Beliau menyeru, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Sofiyah binti Abdul Muttalib, paman atau bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama beliau serukan. Beliau perintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perbuatan kesyirikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan kemanfaatan sedikitpun bagi kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yani aku tidak bisa melindungi kalian dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali apabila kalian sendiri yang mentauhidkan Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Warabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa itu tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi untuk mengharapkan kembali yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan dengan Rabbmu bersabarlah. Berkata Syekh, wa makna kum fa'anzir, dan makna kum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan, yunziru anisyirki wa yad'u ila tauhid. Beliau kemudian memperingatkan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Inilah tugas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bahkan ini tugas seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke muka bumi ini. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul setiap Rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau, wahai Muhammad, seorang Rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah kalian semuanya kepadaku. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud, Saleh dan Syu'aib, dakwah mereka, U'budullaha malakum min ilahin ghairih. Sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan yang lain selainnya. Demikian pula para sahabat Nabi SAW, dakwah mereka adalah memperingatkan dari bahaya syirik, melarang dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Seperti dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah." Hendaklah perkara utama yang engkau dakwahkan kepada penduduk Yaman adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Maka ini dakwah para nabi dan rasul. Sehingga kalau kita dapati ada seorang dai atau ada seorang ustaz, seorang kiai, atau sekelompok orang yang mengaku kelompok dakwah atau aktivis Islam, tapi ternyata mereka tidak memperhatikan dakwah tauhid. Mereka biarkan kesyirikan di sekitar mereka. Bahkan mereka remehkan. Mereka anggap dakwah kepada tauhid dan memberantas kesyirikan adalah sesuatu yang tidak penting, dipandang sebelah mata. Maka ketahuilah, ini dakwah-dakwah yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya serta para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan ini benar-benar kita dapati. Ada orang yang dakwahnya hanya kepada salat saja atau salat yang lebih dia pentingkan, keliling-keliling dari masjid ke masjid mengajak orang sholat. Tidak peduli orang yang melakukan sholat itu, dia masih megang jimat. Dia masih datang di kuburan dan berdoa kepada penghuni kubur. Dia tidak peduli. Yang penting sudah melakukan sholat, kemudian ikut kita keliling-keliling berdakwah ke sana kemari. Tidak peduli dengan kesyirikan di sekitar mereka. Ini ada, terjadi. Ada juga sekelompok orang yang mengaku aktivis Islam, bahkan berniat mendirikan negara Islam dan khilafah, mereka juga meremehkan dakwah kepada tauhid. Kesyirikan terjadi di sekitar mereka, tidak mereka pedulikan. Bahkan siapa saja yang mendukung mereka, tidak peduli mereka menyekutukan Allah, tidak peduli amalan mereka sering datang di kuburan minta wangsit, minta jodoh kepada penghuni kubur, minta dimudahkan rezeki. Semua amalan-amalan kesyirikan. Yang penting gabung sama-sama. Tidak peduli Syiah Rafidah yang menganggap imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Yang penting sama-sama mau berjuang mendirikan negara Islam menurut mereka, ayo gabung bersama. Bahkan yang sudah jelas-jelas kafir, tidak ada masalah. Yang penting satu tujuan. Sampai terjadi dulu ketika pemilihan presiden, mereka menolak siapa? Megawati. Dengan alasan apa? Dia pernah beribadah di tempat ibadahnya orang Hindu di Bali. Kafir. Enggak boleh jadi presiden. Tapi ternyata walaupun orang kafir namun menerima mereka dan mau bersama-sama mereka memiliki satu tujuan yang sama, mereka akan dukung. Nah, terjadi di suatu kota di Sulawesi, calon gubernurnya orang kafir. Setelah itu ada pemilihan wali kota, calon wali kotanya orang kafir juga, mereka dukung. Kelompok seperti ini. Dan mereka masih mengklaim ini partai dakwah. Maka ketahuilah ini dakwah yang menyimpang, dakwah yang sesat, tidak mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang dakwahnya memajukan ekonomi Islam. Kemana-mana yang dibicarakan bisnis Islami, bisnis sesuai syariat, mendirikan bank Islam, walaupun kenyataannya bank Islam yang mereka klaim itu lebih tepat dikatakan penipuan, sebab kenyataannya masih mengandung riba, dan mereka tahu, mereka sadar, dan mereka biarkan. Iya, tidak dijelaskan kepada umat, sudah berani menyebutkan bank syariah. Kemana-mana ini yang dibicarakan, tanpa peduli dengan dakwah kepada tauhid dan dakwah kepada sunnah. Maka ini contoh-contoh penyimpangan di dalam dakwah. Ada lagi yang lebih parah, mengajak zikir berjamaah, iya, mengucapkan lafaz-lafaz zikir yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi dan rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah yunziru anisyirk wa yad'u ila tauhid. Beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir ay azzimhu bit tauhid. Adapun makna dan Rabbmu agungkanlah, maksudnya adalah agungkanlah dia dengan tauhid. Ini cara mengagungkan Allah. Cara menghormati Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Tidak ada yang lain. Walaupun seorang berniat untuk mengagungkan Allah, tapi dengan cara yang salah, itu bahkan bisa berarti dia merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum musyrikin juga memuliakan Allah, menghormati Allah. Bahkan mereka, di antara mereka melakukan kesyirikan dalam rangka menghormati Allah. Apa kata mereka? Allah itu kan maha suci, sedangkan kita ini banyak dosa, sehingga kita tidak bisa beribadah kepada Allah secara langsung. Kita harus melalui perantara. Niatnya baik atau tidak? Niatnya baik. Untuk apa? Menghormati Allah. Tetapi karena perbuatan itu adalah sesuatu yang merupakan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah katakan, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Maka yang dimaksud dengan menghormati dan mengagungkan Allah adalah tauhid. Termasuk penyimpangan-penyimpangan dalam babul asma wa sifat, itu kebanyakan beralasan mensucikan Allah. Saya tidak percaya Allah istiwa di atas arsy. Kenapa kalau begitu? Nanti Allah sama dengan makhluk. Tujuannya apa? Bagus sekali. Agar tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi justru yang dia lakukan itu merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menyatakan, Ar-Rahman alal arsistawa. Allah yang maha rahman istiwa di atas ars. Bersamaan dengan itu Allah juga mengatakan, Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka harus dengan mentauhidkan Allah. وَثِيَابَكَ فَطَحِرْ أَيْ طَحِرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْكِ. Dan pakaianmu sucikanlah. Yakni sucikanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan. Ini penafsiran yang paling penting dalam firman Allah, وَثِيَابَكَ فَطَحِرْ. Walaupun banyak penafsiran di situ, dan masing-masing tidak bertentangan. Di antara ulama ada yang mengatakan, sucikanlah dari najis pakaian-pakaian kalian. Sebagian juga mengatakan, sucikanlah pakaian kalian dari hal yang diharamkan Allah. Contohnya apa? Memanjangkan pakaian sampai melewati mata kaki. Maka pasti wasiyabaka fatahir, maknanya adalah potong celana-celana kalian, pakaian-pakaian kalian, jangan sampai melewati mata kaki. Namun ini penafsiran yang paling penting. Tahhir a'malaka 'ani syirk. Makna pakaianmu sucikanlah, yakni sucikanlah amalan-amalanmu dari perbuatan syirik. Dan ini penting sekali. Sebab amalan seseorang tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala berapa banyak pun amalan yang dia lakukan kalau bersamanya masih ada perbuatan syirik yang dia lakukan, sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dalam surat Az-Zumar, kalau kamu menyekutukan Allah, maka akan terhapus amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surat Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, maka terhapus amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang pernah mereka kerjakan dan kami jadikan amalan tersebut hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Ini kalau amalan-amalan seseorang tercampur dengan perbuatan kesyirikan. Maka Allah memerintahkan kita untuk mensucikan amalan-amalan kita dari perbuatan syirik. Warrujza fahjur. Dan dosa itu maka tinggalkanlah. Arrujzu, makna dosa di sini adalah apa? Al-asnam, patung-patung, berhala-berhala. Wahajruha tarkuha. Dan makna tinggalkanlah adalah meninggalkannya. Wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas diri dari berhala-berhala tersebut dan para pengikutnya. Ini termasuk syarat di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Harus benar-benar meninggalkan dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik tersebut. Tidak akan beriman seseorang dengan benar kalau dia belum berlepas diri dari perbuatan syirik. Dan juga kalau dia belum berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat di dalam beriman. Tidak cukup seorang beriman itu beribadah kepada Allah namun di dalam hatinya belum membenci perbuatan syirik dan belum membenci orang-orang yang melakukan perbuatan syirik tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wallazina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya ketika mereka berkata kepada kaumnya sendiri. Kaumnya di situ termasuk bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengatakan kepada kaumnya sendiri, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, dari semua perbuatan syirik. Kami berlepas diri, kami tidak ada hubungannya. Kita tidak lagi berhubungan, kita bermusuhan. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Bahkan mereka mengatakan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Enggak usah ditutup-tutupi. Enggak usah disembunyikan. Antara kami dengan kalian, wahai orang-orang yang kafir dan orang-orang yang menyekutukan Allah, ada permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja sebagai sesembahan kalian. Iya. Ini yang diperintahkan Allah kepada kita, memusuhi, membenci perbuatan syirik dan semua sesembahan selain Allah, sekaligus orang-orang yang melakukan perbuatan syirik tersebut dan orang-orang yang menyembah selain Allah itu pun harus dibenci. Qala al-muallif rahimahullah akhadha ala hadha 10 sinina yad'u ila at-tauhid. Beliau mendakwahkan tauhid, memenuhi perintah Allah untuk mendakwahkan tauhid dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Namun bukan berarti hanya tauhid saja yang beliau sampaikan. Banyak yang beliau sampaikan dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah hubungan dengan keluarga, hubungan dengan masyarakat. Namun titik utamanya, fokusnya adalah kepada tauhid. Ini harus dipahami. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengutamakan tauhid dari semua bentuk dakwah beliau. Selama 10 tahun beliau menyampaikan tauhid, wa ba'dal ashri urija bihi ila sama. Dan pada tahun ke-10 beliau diperjalankan ke langit. Yakni dalam peristiwa yang kita kenal dengan apa? Isra Mi'raj. Dan Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini Isra Mi'raj atau perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis kemudian diangkat ke langit itu bersama jasad dan ruhnya sekaligus dan dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Berkata Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullahu taala dalam syarah beliau, asra bi jasadihi atau usriya bi jasadihi sallallahu alaihi wasallam wa ruhihi jami'an min al-masjidil haram 'ala al-buraq ila baitil maqdis yaqdatan la manaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dengan jasad dan ruhnya sekaligus dari Masjidil Haram ala al-Buraq dengan mengendarai Buraq ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Yaqzatan la manaman, dalam keadaan terjaga bukan dalam keadaan tidur. Maka termasuk pendapat yang menyimpang kalau ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diperjalankan ruhnya saja atau hanya ketika beliau dalam mimpi bukan dalam keadaan terjaga. Ini dalil-dalil yang ada menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dalam keadaan terjaga, bukan dalam mimpi saja dan juga dengan ruh dan jasadnya. Wa furidat alaihi shalawatul khams. Dan ketika itu diwajibkan atas beliau salat 5 waktu. Ini menunjukkan kedudukan salat. Setelah perintah mentauhidkan Allah diperintahkan untuk menegakkan sholat 5 waktu. Dan ini juga menunjukkan tauhid itu lebih penting, lebih didahulukan daripada sholat 5 waktu. Kalau seorang sholat dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maka tidak diterima sholatnya. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat di Makkah selama 3 tahun. Dan ini pendapat Ibnu Ishaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan ke Baitul Maqdis kemudian ke langit itu 3 tahun sebelum hijrah. Pendapat yang lain ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan setengah tahun, ada yang mengatakan 5 tahun. Namun yang ma'ruf yang dipilih oleh ahli sejarah, ahli sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Ishaq adalah 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madinah. Kemudian setelah itu, yakni setelah 10 tahun berdakwah kepada tauhid ditambah 3 tahun lagi sudah melakukan salat 5 waktu, total 13 tahun berdakwah di Makkah, baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Kenapa diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak lagi bisa menegakkan agama dengan sempurna. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan seluruh agama secara sempurna. Tetapi di Makkah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bisa, dan demikian pula para sahabat tidak lagi bisa menegakkan agama secara sempurna. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan salat dalam keadaan beliau sedang sujud, punggungnya diletakkan apa? Kotoran. Subhanallah, diletakkan kotoran di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya diganggu terus. Dalam keadaan sedang salat diganggu terus. Maka pada akhirnya demi menegakkan agama agar bisa menjalankan Islam secara utuh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau dan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Dan Madinah ketika itu adalah negeri Islam. Negeri Islam. Dan ulama mendefinisikan negeri Islam itu dengan banyak definisi dan banyak keterangan. Di antaranya yang dimaksud dengan Darul Islam adalah Duhuru Sya'airil Islam fiha ala wajhi syamilil ghalib. Zuhuru Sya'airil Islam fiha ala wajhi syamil al-ghalib. Negeri yang nampak di situ syiar-syiar Islam dalam bentuk yang menyeluruh dan mendominasi. Dalam bentuk yang menyeluruh dan mendominasi. Sebagian ulama yang lain mengatakan negeri Islam adalah negeri yang kaum muslimin berkuasa dan orang-orang kafir tidak bisa melakukan menampakkan syiar-syiarnya seperti mendirikan gereja kecuali dengan izin pemerintah kaum muslimin. Dan syiar-syiar Islam yang dimaksud itu pun ulama berbeda pendapat. Dan umumnya ulama mengatakan minimal ada azan di situ. Azan dikumandangkan secara bebas. Alhamdulillah, kita lihat di negeri kita, subhanallah, setiap kali masuk waktu sholat, azan berkumandang dari berbagai tempat. Sampai kita bingung, mau jawab azan yang mana duluan ini. Iya. Berbeda keadaannya, kalau antum baca berita-berita, saudara-saudara kita yang muslim, di Amerika, di Eropa, itu tidak bebas mengumandangkan azan. Pernah mereka mengumandangkan azan, keluar, sampai ke, suaranya sampai ke masyarakat. Tidak lama setelah itu diprotes. Akhirnya terbit larangan, tidak boleh azan dengan menggunakan pengeras suara. Ini yang terjadi di negeri-negeri kafir. Iya. Dan ini terdapat dalil. Seperti dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam As-Sahih, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyerang suatu kaum kecuali beliau tunggu sampai waktu subuh. Kalau terdengar azan, maka beliau menahan serangannya. Kalau tidak terdengar azan, beliau akan serang secara tiba-tiba. Menunjukkan apa? Azan merupakan tanda negeri Islam. Iya. Atau salah satu tanda dari negeri Islam. Adapun yang dimaksud dengan Darul Kufur, negeri kekafiran, adalah Zuhurul Kufriyah fihi ghaliban. Zuhurul Kufriyah fiha ghaliban. Negeri yang nampak kekafiran di situ secara dominan. Ini definisi negeri Islam dan negeri kafir. Dan tidak dipersyaratkan, perlu dipahami dengan baik. Tidak dipersyaratkan, tidak ada dalil yang sharih lagi sahih. Negara Islam itu harus tercantum di dalam undang-undang dasarnya berdasarkan syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada. Tidak ada satu dalil pun. Undang-undang dasar negara kami tertulis berdasarkan syariat Islam, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Ini perlu diketahui. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan hal itu. Baik. Dan juga tidak dipersyaratkan yang namanya negeri Islam itu harus semuanya beragama Islam dan harus secara total menerapkan hukum Islam. Tidak ada kesalahannya sedikit pun. Tidak dipersyaratkan sama sekali. Buktinya apa? Allah perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dalam keadaan Madinah itu masih banyak orang kafir. Masih banyak orang-orang yang melakukan kekafiran dan perbuatan-perbuatan maksiat. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah benar-benar berkuasa di Madinah, masih ada orang yang berbuat kekafiran dan melakukan dosa-dosa besar. Bahkan di antara kaum muslimin ketika itu masih ada yang terjerumus dalam dosa-dosa besar seperti perzinahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merajam Ma'ir, seorang sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merajam al-mar'ah al-ghamidiyah, dan banyak lagi yang dirajam. Ada yang dicambuk karena minum khamar. Jadi yang dikatakan negeri Islam bukan harus sempurna betul-betul. Kalau sudah sempurna itu bukan manusia lagi, malaikat. Iya. Maka ini bantahan kepada orang-orang Khawarij. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, wal hijratul intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Dan yang dimaksud dengan hijrah itu adalah berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Beliau sudah masuk pada penjelasan tentang makna hijrah dan penekanan tentang pentingnya berhijrah. Dan hijrah secara bahasa maknanya adalah at-tarku. Hijrah fil logah at-tarku. Adapun lebih luas masalah hijrah, ulama menyebutkan 3 bentuk hijrah. Yang pertama hijrah makaniyah, yang kedua hijrah maknawiyah, dan yang ketiga ada yang disebut dengan al-wifadah, pengutusan. Adapun hijrah makaniyah itu juga terbagi 2 lagi. Jadi hijrah terbagi 3, makaniyah, maknawiyah, dan al-wifadah. Dan kemudian hijrah makaniyah terbagi 2 lagi. Yang pertama min baladi syirki ila baladil Islam. Dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Dari negeri yang mayoritas atau dominan nampak perbuatan-perbuatan kesyirikan di situ, ke negeri yang telah didominasi oleh kaum muslimin dan nampak jelas syiar-syiar Islam, seperti dari Makkah ke Madinah. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Dan Madinah ketika itu sebagaimana kita sebutkan tadi adalah negeri Islam. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat tidak ada satupun rumah penduduk Madinah kecuali minimal ada 1 orang muslim di waktu itu. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Ini subhanallah luar biasa hikmah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah datang ke Madinah. Beliau berdakwah di kampungnya sendiri di Makkah di tengah-tengah karib kerabatnya, tapi beliau malah ditolak, diusir, mau dibunuh. Justru negeri yang belum pernah beliau sampai kepadanya, belum pernah beliau datang untuk berdakwah, disebutkan tidak ada satupun rumah penduduk Madinah kecuali minimal ada 1 orang Islam. Walaupun ada orang tuanya masih nasab, masih kafir. Ada orang tuanya yang sudah muslim, anaknya kafir. Tapi tetap ada, setiap rumah mesti ada minimal 1 orang. Iya. Maka sudah dikatakan Madinah ketika itu negeri kaum muslimin. Baik. Dan sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke sana. Tetapi sebelum Mus'ab diutus, mereka sendiri yang berdatangan. Mereka sendiri yang berdatangan ke Makkah untuk masuk Islam. Nanti ketika mereka sudah butuh pengajaran bagaimana cara sholat, bagaimana cara berwudu, baru kemudian diutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan hijrah ini min baladi syirki ila baladil Islam. Bentuk yang kedua dari hijrah makaniyah adalah min baladil khauf ila baladil amni. Dari negeri ketakutan kepada negeri yang aman. Walaupun sama-sama negeri kafir, tapi negeri kafir yang pertama dipenuhi dengan ketakutan. Orang kafir di situ zalim maksudnya. Tidak membiarkan kaum muslimin beribadah dengan benar. Dan negeri yang kedua, walaupun orang-orang kafir, tapi mereka memiliki sifat adil dan melindungi kaum muslimin. Dan ini juga terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan sejumlah sahabat, puluhan sahabat untuk berhijrah dari Makkah ke Habasyah. Sama-sama negeri kafir. Tetapi Habasyah waktu itu negeri Nasrani, rajanya Najasyi adalah seorang yang adil, seorang raja yang baik, dan dia melindungi kaum muslimin. Walaupun setelah itu ada usaha-usaha dari orang kafir untuk mempengaruhi sang raja agar mengusir kaum muslimin atau menghukum mereka, bahkan mereka memanas-manasi, sesungguhnya mereka ini juga mencela sesembahan Anda. Itu siapa? Yesus. Mencela perbuatan Anda menyembah Yesus alaihissalam. Tapi tetap saja, raja yang adil ini dia pelajari. Pada akhirnya dia mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dan dia masuk Islam radhiyallahu anhu. Iya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, datang kabar meninggalnya Najasyi dan beliau menyolatkannya. Dan beliau menyolatkannya karena apa? Karena tidak disolatkan di negerinya. Dia muslim sendiri, rakyatnya kafir. Ini namanya solat gaib. Apabila tidak ada yang menyolatkan di negerinya, maka dilakukan solat gaib. Kalau sudah ada yang solatkan, tidak perlu solat gaib. Baik, ini yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang, mungkin enggak seorang berhijrah dari negeri kafir ke negeri kafir yang lain? Sekarang tidak perlu lagi. Sudah banyak negeri Islam. Ngapain ke negeri kafir? Sudah banyak negeri kaum muslimin. Nanti kita akan sebutkan insyaallah hukum tinggal dan berpergian ke negeri kafir. Adapun hijrah maknawiyah, maknanya adalah meninggalkan perbuatan maksiat kepada ketaatan. Ini hijrah yang hakiki, hijrah yang sebenarnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal muhajir man hajara ma naha anhu Allah wa rasuluh." Hakikat orang yang berhijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang dimaksud dengan al-wifadah, pengutusan, adalah hijrah dari al-badiyah, dari kampung-kampung ke al-qurah, min al-badiyah ila al-qurah, dari kampung-kampung, dari desa-desa ke kota-kota. Untuk apa? Untuk talabul ilmi syar'i. Karena umumnya ulama itu ada di kota. Umumnya ulama itu ada di kota. Walaupun tidak mesti, tapi ini umumnya para nabi diutus di pusat-pusat kota. Para nabi dan rasul diutus di Ummul Qura, di pusat kota. Alhamdulillah kita ada di desa ini. Jadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun ada. Sama-sama negeri Islam, tapi mereka berhijrah. Para sahabat yang tinggal di gunung-gunung, yang tinggal di desa-desa, jauh dari pusat kota Madinah, mereka berhijrah. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk belajar. Dan sifatnya sementara waktu. Sifatnya sementara waktu, kemudian setelah belajar, mereka kembali kepada kaumnya untuk mengajarkan kaumnya. Dan ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Walau falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Kenapa tidak pergi sekelompok orang dari setiap kelompok kaum muslimin untuk apa? Tafaqquh fid din. Agar mereka kembali kepada kaumnya untuk mengingatkan kaumnya semoga mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini al-wifadah. Baik. Dan ini perintah sebuah kewajiban. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummah min baladi syirki ila baladi al-islam. Dan hijrah, pindah tempat, adalah sebuah kewajiban bagi umat ini. Dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Wahiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Dan kewajiban ini akan tetap sampai hari kiamat. Ini perlu diketahui, perlu diperhatikan, kewajiban hijrah, meninggalkan negeri kesyirikan kepada negeri Islam, ini wajib tetap sampai hari kiamat, dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah fathu Makkah, maka maksudnya tidak ada hijrah dari Makkah ke negeri yang lainnya. Karena kekuasaan Allah, Mekah akan terus menjadi negeri Islam sampai hari kiamat. Ini sudah pasti. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke ke negeri yang lainnya. Adapun dari negeri lain selain dari Makkah yang di situ ada kesyirikan dan kekafiran, negeri kesyirikan dan negeri kekafiran, wajib bagi kaum muslimin yang tinggal di sana untuk melakukan hijrah. Dan berbahaya sekali apabila kaum muslimin masih terus tinggal di negeri kafir tersebut. Bahaya yang sangat besar, perbuatan kesyirikan dan kekafiran bisa mempengaruhi mereka. Ini bahaya yang paling besar. Kalaupun mereka katakan, kita kan sudah mengerti tauhid, insya Allah kita gak akan terpengaruh. Lalu bagaimana dengan anak keturunan mereka? Apakah ada jaminan anak keturunan mereka tidak akan terpengaruh sepeninggal mereka? Ini tidak ada jaminan sama sekali. Mungkin mereka meninggal lebih dulu, meninggal ketika anak-anak mereka masih kecil. Apakah ada jaminan anak-anak mereka tidak akan terpengaruh dengan kekafiran dan kesyirikan? Minimal terpengaruh dengan akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima wal musyrika la tataraa naruhuma." Sesungguhnya seorang muslim dan seorang musyrik itu tidak boleh saling terlihat hati mereka berdua. Artinya tidak boleh tinggal berdekatan. Ana bari'u min muslimin ya'ish baina dhahrani al-musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis Jundub bin Samurah. Dalam riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jama'a al-musyrikin wa sakana ma'ahum fa innahu mithluhu." Man jama'a al-musyrikin wa sakana ma'ahu fa innahu mithluhu. Barang siapa yang tinggal bersama kaum musyrikin, siapa yang menyatu dengan kaum musyrikin dan tinggal bersama mereka, maka dia bagian dari mereka. Maka dilarang tinggal bersama kaum muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalil wajibnya hijrah sampai hari kiamat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan para malaikat dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka sendiri. Yarhamukallah. Qalu fima kuntum. Malaikat mengatakan kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Yani maksudnya kenapa kalian tidak berhijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka mengatakan, kami orang-orang yang lemah di muka bumi. Kenapa kalian tidak berhijrah sementara kalian tidak bisa menegakkan agama kalian secara sempurna? Alasan mereka, kami orang-orang yang lemah di muka bumi. Maka apa jawab malaikat? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah kepadanya? Maka apabila seorang tidak bisa menegakkan agamanya ketika dia tinggal bersama kaumnya, tinggal di kampungnya sendiri, bahkan tinggal bersama orang tuanya, kalau dia dilarang untuk mentauhidkan Allah, dia dipaksa untuk melakukan perbuatan syirik, dia tidak bisa menegakkan agama Allah, sudah pindah, tinggalkan, bumi Allah itu luas. Maka faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Orang-orang yang tidak mau berhijrah itu, sementara mereka tidak bisa menegakkan agama mereka, maka bagi mereka tempatnya adalah jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa' wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang benar-benar lemah dari kalangan laki-laki, wanita dan anak-anak yang tidak bisa melakukan hilah, yang bersiasat untuk bisa hijrah dan juga tidak menemukan jalan untuk hijrah. Fa ulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Maka mereka itulah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Wa qawlu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadialladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas. Maka hendaklah hanya kepadaku saja kalian beribadah. Bumi Allah luas. Maka silakan pergi berhijrah. Surat Al-Ankabut ayat 65. Qala Al-Baghawi rahimahullahu taala. Berkata Imam Al-Baghawi ketika menjelaskan ayat ini. Imam Al-Baghawi Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Farra. Nama beliau adalah Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi, sahibu tafsir wa syarhu sunnah. Wa ghairuhu minat tasanif. Beliau memiliki kitab tafsir, memiliki kitab syarhu sunnah, dan kitab-kitab yang lain. Meninggal pada tahun 516 Hijriah. Qala Al-Baghawi rahimahullah. Berkata Imam Al-Baghawi, semoga Allah merahmatinya, sababu nuzuli hadhihi al-ayah, sebab turunnya ayat ini, yakni perintah untuk berhijrah, fil muslimin alladziina bi Makkah lam yuhajiru, yaitu tentang kaum muslimin yang masih ada di Makkah belum berhijrah, padahal telah diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan juga kaum muslimin. Maka turunlah ayat ini untuk menegur kaum muslimin yang belum berhijrah. Nadahumullahu bismil iman. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru mereka dengan seruan iman. Maksudnya apa? Disebutkan, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku luas, maka berhijrahlah kalian. Maksudnya apa? Disebutkan ini, maksudnya adalah mereka tidaklah dikafirkan karena meninggalkan hijrah. Sehingga Allah masih memanggil mereka dengan ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Ini termasuk dosa besar. Kalau seorang muslim tinggal di negeri kafir dan bahkan sangat berbahaya, bisa mengantarkan mereka kepada kekafiran, mempengaruhi mereka. Tetapi mereka tidak dikafirkan sebab Allah subhanahu wa ta'ala masih menyeru mereka dengan keimanan. Wadalilu ala al-hijrati minas sunnah qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil kewajiban berhijrah dari as-sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-taubatu wa la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak terputus sampai taubat itu terputus. Dan taubat itu tidak terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan Abi Dawud. Jadi, selama pintu taubat itu terbuka, yakni sebelum matahari terbenam atau terbit dari arah barat dan terbenam di timur, maka kewajiban hijrah itu terus ada. Ini makna ucapan beliau, baqiyatun ila yaumil qiyamah. Dia akan tetap sampai hari kiamat, dan ini ijma ulama. Ini disepakati oleh seluruh ulama, kewajiban taubat itu, kewajiban hijrah itu, sebagaimana kewajiban taubat, dia tetap ada sampai terbitnya matahari dari arah barat. Kalau sudah terbit matahari dari arah barat, mereka baru mau bertobat, mereka baru mau berhijrah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha, dalam surat Al-An'am ayat 158. Apabila telah datang hari ketika datangnya sebagian daripada ayat-ayat Rabbmu, ini sebagian tanda-tanda kiamat, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan bermanfaat iman seseorang bagi dirinya. Jadi sudah tertutup pintu taubat. Berdasarkan dalil-dalil ini, maka ulama kita mengharamkan tinggal di negeri kafir, tinggal di negeri musyrik, dan juga tinggal di negeri fasik. Walaupun yang tinggal di situ kaum muslimin, tetapi kefasikan, kemaksiatan di situ merajalela, juga diperintahkan untuk berhijrah. Demikian pula sekadar berpergian. Berpergian maksudnya adalah tinggal sementara, ya Numair. Berpergian maksudnya apa? Tinggal sementara. Tinggal sementara itu juga diharamkan. Ya, tidak boleh kaum muslimin masuk masa liburan, mau pergi berwisata kemana? Ke negeri kafir maupun negeri kefasikan. Negeri kefasikan seperti apa? Seperti Bali. Bali adalah negeri di bawah negeri kaum muslimin. Tetapi di situ kefasikan merajalela. Maksiat merajalela, bahkan kekufuran. Tidak boleh berwisata ke sana. Atau berwisata kemana? Ke Singapura sekalian belanja. Jalan-jalan ke Amerika, ke Eropa. Ini hukumnya haram. Haram berwisata ke sana maupun tinggal di sana. Baik tinggal sementara maupun selama-lamanya. Kecuali dengan memenuhi empat syarat. Kecuali dengan memenuhi empat syarat. Syarat yang pertama, seorang yang mau berpergian ke negeri kafir atau tinggal di sana memiliki suatu hajat yang darurat yang dibolehkan oleh syariat. Hajat yang darurat yang dibolehkan oleh syariat. Seperti apa? Mungkin sakit, perlu berobat ke sana di negeri kaum muslimin. Apa namanya? Kesehatannya, pelayanan kesehatannya masih belum begitu bagus, belum modern, boleh berobat ke Singapura, silakan. Atau menuntut ilmu yang dibutuhkan kaum muslimin yang tidak diajarkan di negeri kaum muslimin. Bukan ilmu agama, ilmu tentang kedokteran, tentang teknik membuat pesawat bagaimana. Silakan. Ini yang pertama. Adapun mempelajari Islam, hukumnya haram ke negeri-negeri kafir. Maka yang terjadi apa? Kerusakan-kerusakan ya, seperti yang ada hari ini, itu memang misi mereka. Membuka Islamic Studies di Leiden, Belanda. Membuka Islamic Studies di Australia, di Kanada. Lalu diberikan beasiswa kaum muslimin agar mereka mau datang belajar di sana, lalu otaknya dicuci. Otaknya dicuci sehingga menjadi corong-corong mereka setelah kembali ke negeri Islam. Iya. Terlebih lagi kalau dia mau berdakwah di situ, ini lebih dianjurkan. Dia seorang dai mau berdakwah di sana. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang yang tinggal di negeri kafir atau berpergian ke negeri kafir, di samping dia memiliki keperluan, memiliki hajat. Dan hajat itu tidak termasuk wisata ya. Yang kedua, dia mampu menegakkan agamanya. Mampu menegakkan agamanya. Dia sholat, tidak dilarang sholat. Kalau dia muslimah, dia pakai jilbab, tidak dilarang. Kalau sampai ada peraturan di negeri tersebut, seperti di Perancis, wanita tidak boleh pakai jilbab, wanita muslimah tidak boleh pakai jilbab, maka haram hukumnya dia tinggal di negeri tersebut. Bumi Allah luas. Allah tidak akan menerima alasan, saya tidak pakai jilbab karena dilarang oleh pemerintah yang kafir. Tidak ada. Allah tidak menerima alasan. Allah akan mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga engkau bisa berhijrah kepadanya? Ya, tidak ada alasan. Jadi seorang apabila tidak bisa menegakkan agamanya, tidak boleh tinggal di negeri kafir. Yang ketiga, syarat yang ketiga, seorang itu memiliki ilmu yang bisa menolak syubhat. Memiliki ilmu untuk menolak syubhat. Karena sudah dimaklumi, orang-orang kafir itu memiliki syubhat. Untuk membuat kaum muslimin ragu dengan agamanya, pada akhirnya meninggalkan agamanya. Dan terjadi. Ya. Terjadi, kata ikhwan, di Tasik. Ada anaknya kiai. Sekolah di Amerika. Pulang sudah murtad. Anaknya kiai di Tasik. Sekolah di Amerika. Pulang sudah murtad. Na'udzubillah. Ya. Jadi harus dia memiliki ilmu. Kalau tidak memiliki ilmu, tidak boleh. Tidak memiliki ilmu untuk menolak syubhat mereka, tidak boleh tinggal di negeri kafir. Kemudian yang keempat, dia memiliki iman. Dia memiliki din. Untuk apa? Menolak syahwat. Ilmu untuk menolak syubhat, iman dan din untuk menolak syahwat. Karena sudah dimaklumi, negeri-negeri kafir itu negeri pengumbar hawa nafsu. Tidak peduli halal dan haram. Apalagi di musim panas. Bagaimana wanita-wanitanya pakaiannya? Luar biasa. Ya. Sangat membahayakan iman dan agama seorang muslim. Maka harus dia memiliki ilmu dan iman untuk menolak syahwat. Ini empat syarat. Satu dari empat syarat ini tidak terpenuhi, haram hukumnya berpergian ke negeri kafir, apakah berpergian untuk sementara waktu atau ingin tinggal di sana, itu tidak dibolehkan. Itu tidak dibolehkan. Satu saja dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, tidak dibolehkan berpergian atau tinggal di negeri kaum muslimin. Afwan, di negeri orang-orang kafir. Baik. Alhamdulillah, kalau mau wisata, sudah banyak negeri kaum muslimin yang menyediakan fasilitas-fasilitas wisata. Demikian pula kalau mau belajar. Ya. Ini bisa antum berikan info. Ada saudara antum alumni S1 teknik. Ya. Atau yang apa? Kehutanan mungkin. Itu bisa melanjutkan S2 dan S3 di Saudi Arabia. Di universitas apa? Malik Abdul Aziz. Di Universitas Malik Abdul Aziz. Alhamdulillah. Sudah ada negeri kaum muslimin. Dan itu termasuk universitas terbaik. Dalam urutan terbaik, peringkatnya jauh melebihi semua universitas yang ada di Indonesia. Jadi ada semacam lembaga itu. Dia memperurutkan lembaga-lembaga pendidikan yang terbaik. Nah itu maksud. Apa? King Abdul Aziz. Ya? Malik Abdul Aziz. Yang ada di Riyadh. Masuk termasuk universitas terbaik dalam bidang umum. Di situ ada semuanya, kedokteran ada apa? Teknik, ya. Yang semisal itu. Ya. Kalau bahasa Rusia, bahasa sastra, fakultas sastra enggak ada di sana. Ya. Untuk belajar sastra Rusia, sastra Indonesia enggak ada. Yang semisal itu. Anda bisa informasikan kepada keluarga, ikhwan, alumni S1 punya ijazah S1, coba daftar via internet saja, nanti dapat panggilan. Dan subhanallah, fasilitasnya luar biasa. Kalau sudah lulus, nanti seluruh ongkosnya ditanggung, ya. Seluruh ongkos keberangkatannya ditanggung. Kemudian kalau sudah masuk ke situ, nanti ada apa? Mukafa'ah bulanan, ada beasiswa bulanan. Itu tidak kurang dari 2.000 rial. 2.000 rial berapa juta itu? Hah? Hampir 5 juta. Hampir 5 juta. Itu setiap bulan. Digaji 5 juta. Itu belum tunjangan tempat tinggal dan lain-lain. Dan bagi yang sudah berkeluarga, yang S2-nya boleh bawa istri. Dan ada visa khusus bagi apa orang tuanya untuk melakukan haji dan umrah. Itu untuk orang tuanya. Nanti informasikan. Sayang sekali informasi ini kurang. Malah yang ada Hizbiyun di sana. Hizbiyun yang duluan tahu informasi ini. Dan banyak mereka di sana. Masuk ke S2. Apa? Malik Abdul Aziz. Dan bukan cuma di Riyadh. Di Jeddah juga ada. Universitas yang sifatnya umum. Yang tidak perlu ke Amerika. Tidak perlu ke Eropa. Alhamdulillah. Dengan lingkungan yang lebih Islami. Dengan fasilitas yang lebih baik. Itu ada di negeri kaum muslimin di Saudi Arabia. Iya. Ini informasikan. Baik. InsyaAllah ta'ala. Masih tersisa satu pertemuan lagi. Kita akan selesai dari kitab Thalathatul Usul. Semoga kita dapat mengambil faedah dari kitab ini. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين